persintaan pengikat kasih sebagai mahar hari nikah nanti. Janganlah adik ragu dan bimbang, tak mungkin abang membagi sayang. Di hati hanya adik seorang, siang dan malam terbayang-bayang. Cinta ibarat asam dan garam, bila bertemu kasih terjalin mesra, umpama kuntum dengan.